Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alastu amartukum ببحث الفوائد من أي حديث؟ ها؟ كفن. طيب أريد من الصف الثاني اقرأ فائدة خارجية ليست في الكتاب فائدة لاين yang tidak ada dalam kitab. Iftah al-wajib, iftah al-wajib. Man lam yaktub al-wajib. Wa man nasiya. Wa man kasala aw kasula. Wa man yang ketiga enggak tega mengucapkannya. Siapa yang menentang? Hah? Enggak ada? Jadi kulukum mujtahidin, masya Allah. Ayo baca. Man, safut tani. Anda, baca. Min aina? Min aina akhadta hadhihi al-fawaid? Hadhihi al-fa'idah sahiha, lakin min aina? أن الله صلى الله عليه وسلم بشر من أين عرفت أنه بشر سيمن دفعه ده داري حديثيني dan betul ada dalam hadis ini. Yang mana سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يموت كغيره من البشر. Rasulullah SAW manusia bisa mati sebagaimana manusia yang lain. Itu faedah penting. Basyariyatul Rasul tabhar, kemanusiaan beliau atau sisi kemanusiaan beliau tampak pada kewafatan atau kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semangatnya para sahabat dalam mengurus jenazah, jayid. Talisan cara mengafani mayit kan sudah ada di kitab. Kafanan mayit di salah satu aswar, wastihbabul bayad, wa nadhafa fil kafan, ini semua tata cara mengafani. Yang selain apa yang sudah disebut dalam kitab, apa dalam kitab kita? Nah, sempurnanya syariat Islam jayid. Nah, sahih. Sadaqta wa asabta anta iqtida bi athari an-nabi aw bi fi'li an-nabi aw bi qawli an-nabi amma bi fi'li an-nabi fi hayatihi wa fi mamatihi laysa lahu fi'luhu wa in kana qawluhu fi hayatihi wa fi mamatihi la yatakallam sahih sahih. Luruskan. Iqtida bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi atharin nabi, maksudnya peninggalan-peninggalan nabi. Yatatabba' la yajuz tatabbu' athar al-anbiya. Ayo bersaidukum pilih Indonesia ekor kul sampaikan bahasa Indonesia biar paham. Hah. Mencontoh Nabi dalam contoh apanya, contoh perbuatan sudah nggak ada perbuatan ketika sudah mati, ucapan nggak ada ucapan ketika sudah mati, berarti apa? Cuma cara memilih kata yang pas dalam bahasa Indonesia dan terjemahkan bahasa Arab. Ya Allah, saat suka kesiran